ingin jumpai dirimu lagi. Cukup sudah kau bohongi aku, berulang kali kau sakitiku. Kekasihku lagi, ku tak takut kau pergi tinggalkanku, karena tak ingin terluka kembali. Ku tak takut kehilangan cintamu, karena dirimu bukan kekasihku lagi. Ku tak takut.